Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد اخوانا في الدين اعزكم الله InsyaAllah, pada pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi'il Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masuk pada Al-Babu Sadisu, bab yang ke-6, fi Ahli Zakah. Tentang Ahluz Zakah. Siapa yang berhak mendapatkan zakat. Wa fihi indatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama. Man hum, man ahluz zakah. Siapa orang yang berhak menerima zakat? Wa dalil zalika, dan dalilnya. Ahluz zakati humul mustahiquna laha. Ahluz zakah, mereka adalah orang yang berhak menerima zakat. وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل Fariidatan minallah, wallahu alimun hakim. Mereka adalah golongan, atau 8 golongan, yang dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, surah At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, para petugas zakat, dan juga orang yang dilunakkan hati mereka untuk membebaskan budak, orang-orang yang berhutang, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, serta orang yang dalam perjalanan. Ini merupakan suatu kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Wa idahu hadil asnafi kama yali. Penjelasan dari golongan-golongan ini sebagaimana berikut. Yang pertama, al-fuqara. Jam'u faqir. Fuqara ini bentuk jama' dari kata tunggalnya faqir. Kalau faqir, satu orang faqir. Kalau fuqara, orang-orang faqir. Jama'nya. Wahuwa man laysa ladaihi ma yasuddu hajatahu. Orang fakir, yaitu orang yang dia tidak memiliki sesuatu untuk menutupi kebutuhannya. Wa hajata man ya'ul. Dan menutupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya. Ini orang fakir. tidak memiliki sesuatu untuk menutupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya. Min ta'amin wa syarabin wa malbasin wa maskanin. Berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Bi'alla yajida syai'an. Dia tidak mendapatkan sesuatu apapun untuk menutupi kebutuhannya. Au yajidu aqal min nisfil kifayah. Atau dia hanya mendapatkan kurang dari setengah. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kurang dari setengah. Nah. Wa yu'ta min az-zakati ma yakfihi sanah kamilah. Maka orang yang keadaannya seperti ini diberikan dari zakat yang bisa mencukupi kebutuhannya selama setahun. Sempurna. Nah, ini orang fakir. Yang kedua, al-masakin. Jam'u miskin. Masakin bentuk jama' dari kata tunggal miskin. Kalau miskin, satu orang miskin. Kalau masakin, orang-orang miskin. Wa huwa man yajidu nisfa kifayatihi aw aksar minan nisf. Yaitu orang yang mendapatkan setengah untuk mencukupinya atau lebih dari setengah. Nah, kalau fuqara atau fakir tidak mendapatkan untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Nah, walaupun dia mendapatkan mungkin kurang dari setengah. Kalau miskin, mendapatkan tapi setengah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau lebih dari setengah. Taman ma'ahu mi'ah wa yahtaju ila mi'atain. Seperti orang yang memiliki 100 padahal dia butuh 200. Misalkan kebutuhan seharinya itu 50.000. Untuk makan dirinya, makan keluarganya, anak-anaknya, kebutuhan pokoknya 50.000. Tapi pendapatan dia sehari hanya 25.000. Nah, ini nyatakan miskin. Kalau kurang dari setengah, nah, untuk kebutuhan pokok misalkan 50.000 dalam seharinya, dia hanya mendapatkan 10.000 sehari. Ini fakir. Nah, atau misalkan kebutuhan pokok untuk dirinya dan anak-anaknya 100.000 seharinya. Untuk makan, minumnya. Tapi dia hanya mendapatkan 50.000 dalam seharinya. Ini nyatakan miskin. Nah, kalau kurang dari 50.000, nyatakan fakir. Jadi kalimat fakir dan miskin ini seperti hanya kalimat Islam dan iman. Iza izdama'a iftaraqa wa iza iftaraqa izdama'a. Apabila berkumpul, maka berpisah maknanya. Sebutkan kedua-duanya, maknanya berbeda. Nah, sebagaimana dalam ayat ini. Disebutkan fuqara, disebutkan juga miskin. Miskin lebih parah. Fuqara keadaan lebih parah daripada masakin. Tapi ketika disebutkan masing-masing, hanya sebutkan miskin saja, hanya sebutkan iman saja. Nah, maknanya saling memasuki satu dengan yang lainnya, berkumpul. Seperti halnya tentang zakat fitri, tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Masuk di dalamnya apa? Orang-orang fakir. Atau ketika disebutkan fuqara saja. Nah, masuk juga dalamnya orang-orang miskin. At-tala'tul jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat surga, kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir. Masuk dalamnya miskin. Nah, wa yu'ta min az-zakah ma yakfihi wa yu'ta min az-zakah ma yakfihi li muddati 'amin. maka orang miskin ini diberikan zakat yang bisa mencukupinya, ya, dalam waktu setahun. Yang ketiga, al-amiluna 'alaiha, orang yang bertugas terhadap zakat. Jam'u 'amilin, 'amilun jama' dari kata tunggal 'amil. Kalau 'amilun jama'. Wa huwa man yab'atsuhu al-imamu li jabayati shadaqat. 'Amil yaitu orang yang diutus oleh imam penguasa untuk memungut zakat-zakat, untuk mengambil zakat. Fayu'tihil imamu ma yakfihi muddata dihabihi wa iyabihi walau kana ghaniyan. Maka imam penguasa memberikan zakat kepadanya yang bisa mencukupinya pada waktu perginya dan pulangnya, walaupun dia orang kaya. Ya, walaupun amil ini kaya, nah, tapi kalau dia ditunjuk oleh imam, oleh penguasa, memungut, mengambil zakat, membagikannya, mencatatnya, maka dia pun berhak mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Li'anna al-amila qad farwagha nafsahu li hadzal 'amal. Dikarenakan amil ini telah meluangkan waktunya untuk mengamalkan amalan ini, melakukan pekerjaan ini. Wal amiluna hum kullu man ya'malu fi jabayatiha wa kitabatiha wa harasatiha wa tafriqiha ala mustahiqiha. Amil mereka adalah setiap yang bertugas mengumpulkan zakat, mencatatnya, menjaganya, dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka sebut apa? Amil. Nah, yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum, yang dilunakkan hati-hati mereka. Wahum qawmun yu'tawna zakah, mereka orang-orang yang diberikan zakat. Ta'lifan li qulubihim ala islam in kanu kuffaron, untuk melunakkan hati mereka kepada Islam kalau seandainya mereka orang-orang kafir. Walaupun dia kafir, tapi ada kecondongan kepada Islam. Ya, ingin mengenal Islam, ingin mengetahui Islam. Ya, yang semacam ini bisa diberikan zakat untuk melunakkan hati mereka. Nah, wa tasbitan li imanihim in kanu min di'afil iman al-mutahawinina fi ibadatihim. Yang kedua, di antara manfaatnya itu untuk mengokohkan keimanan mereka. Kalau seandainya mereka termasuk di antara orang-orang yang lemah imannya. Ya. Dan juga orang-orang yang meremehkan ibadah mereka. Nah, orang kafir baru masuk Islam. Ya, mungkin masih lemah keimanannya. Ya. Untuk mengokohkan keimanannya, mereka bisa diberikan zakat. Nah, awli targibi dawihim fil Islam, atau dalam rangka motivasi, nah, keluarga mereka supaya masuk Islam. Nah, aw talaban lima'unatihim aw kaffi adahum, atau meminta bantuan mereka atau menolak gangguan mereka. Nah, ini masuk ke dalam al-mu'allaf qulubuhum. Nah, ya. Tadi orang kafir yang mulai ada kecondongan kepada Islam bisa diberikan zakat supaya apa, lunak hatinya. Nah, sehingga dia bisa menerima Islam. Atau orang kafir yang baru masuk Islam, belum kokoh keimanannya, bisa juga diberikan zakat. Nah, ya, manfaatnya banyak. Tadi mengokohkan keimanannya, bahkan bisa menjadi motivasi bagi keluarganya pun untuk masuk Islam. Yang kelima, firqab, jam'u raqabah. Riqab ini bentuk jam' dari kata tunggal raqabah, yang artinya budak. Wal muradu biha al-'amdul muslim, awil ammatu yustara min maliz zakah wa yu'ti. Yang dimaksud dengan riqab di sini adalah hamba sahaya yang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, ya, dibeli dari harta zakat, dia dibebaskan. Ya, ini kalau zaman perbudakan. Nah, kalau dia budaknya beragama Islam, baik laki-laki atau perempuan, maka bisa dibebaskan dengan harta zakat tersebut. Aw yakunu mukataban payu'ta min az-zakah. Nah, atau budak yang mukatab, yang dia berusaha untuk membebaskan dirinya, ya, dengan cara menebus dirinya, membayar kepatuannya. Nah, payu'ta min az-zakah ma yusaddidu bihi nujuma kitabatihi. Maka bisa diberikan zakat untuk menutupi, ya, kekurangan dalam rangka membebaskan dirinya. Bius biha hurwan, supaya dia merdeka. Nafidut tasarruf wa udwan nafi'an fil mujtama. Dan juga dia bisa mengatur dirinya. Nah, dan menjadi salah satu bagian yang bermanfaat dalam masyarakat. Wa yatamakkanu min ibadatillahi ta'ala ala wajhil akmal. Dan dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang sempurna. Ya, kalau budak kan terikat dengan tuannya. Dia bisa leluasa melaksanakan berbagai macam ibadah. Dikatakan ada kewajiban kepada tuannya. Nah, tapi ketika dia membebaskan dirinya, bisa beribadah dalam bentuk yang sempurna. Wa kadal asir al-muslim yufakku minal a'da min maliz zakah. Begitu juga tawanan muslim yang ditawan oleh orang kafir bisa dibebaskan dari musuh-musuh dengan harta zakat. Ya, ini juga masuk ke dalam riqab. Nah, tawanan muslim bisa dibebaskan dengan harta zakat. Yang keenam, al-gharimun. Jam'u gharimin. Al-gharimun ini bentuk jamak dari kata gharim. Wa huwa al-madin, yaitu orang yang memiliki hutang, berhutang. Alladhi tahammala daynan min ghairi ma'siyatillah. Yang dia menanggung suatu hutang tapi bukan dikarenakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hutangnya bukan hutang dikarenakan maksiat. Nah, hutang dikarenakan judi misalkan. Ya. Atau hutang dikarenakan membeli barang-barang yang diharamkan, khamar atau yang semisalnya. Ya. Dia menanggung hutang tapi bukan hutang dikarenakan kemaksiatan. Sawa'un li nafsihi fi amri mubah, sama saja hutangnya itu untuk dirinya, untuk kebutuhan sehari-harinya atau kebutuhan yang dia butuhkan pada perkara yang mubah, bukan perkara yang maksiat. Nah, awal bil ghairihi ka islahi datil bain, atau hutang dikarenakan orang lain, dikarenakan yang lainnya, seperti orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Fahada yu'ta min az-zakah ma yusaddidu bihi dainahu. Maka yang seperti ini diberikan zakat yang bisa menutupi hutangnya. Nah, wal gharimu li islah bainan nas yu'ta min az-zakah wa in kana ghaniyan. Begitu juga orang yang berhutang dalam rangka mendamaikan dua orang yang berselisih diberikan zakat juga walaupun dia orang yang kaya. Nah, ini yang keenam. Ya. Jadi orang yang berhutang ini, baik dia hutang untuk dirinya, nah, untuk kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan pokoknya, ya, atau orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Nah, ya, kadang-kadang dalam islah mendamaikan orang lain, nah, keluar tenaga, keluar pikiran, bahkan kadang-kadang pun keluar harta untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Yang ketujuh, fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al muradu bihi al ghazatu fi sabilillah, المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال. Yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala secara sukarela, yang tidak memiliki ratib, gaji ya, bagi mereka. Tidak memiliki gaji, tidak memiliki pendapatan di Baitul Mal. Nah, ada pun orang yang berjihad tapi diberikan gaji. Ya, para tentara misalkan. Atau yang semisalnya ada gaji bulanannya. Nah, maka tidak diberikan zakat. Ya. Ya, bagi mereka yang sukarela, tidak memiliki gaji bulanan, gaji tetap. Fayu'tuna minaz zakati sawa'un akanu aghnia am fuqara. Mereka diberikan zakat, sama saja apakah mereka itu dari kalangan orang-orang kaya atau orang-orang fakir. Ya. Kalau dia termasuk di antara mujahid fi sabilillah yang sukarela sifatnya, nah, maka diberikan zakat. Ya. Yang ke-8, Ibnu Sabil. Wa huwa al-musafir al-munqati an baladihi. Ibnu Sabil yaitu orang yang safar. Ya. Yang berpisah dari negerinya. Alladhi yahtaju ila mal. Yang butuh kepada harta. Ya. Liwasila safar ila baladihi. Supaya untuk menyambung safar ke tempatnya, ke negerinya. Ya. Ini Ibnu Sabil. Musafir yang terputus. Nah, tidak bisa. Nah, melanjutkan perjalanan ke negerinya. Dikarenakan harus ada harta supaya menyampaikan dirinya ke negerinya. Yang semacam ini bisa diberikan zakat. Idza lam yajid man yuqriduhu. Apabila dia tidak mendapatkan orang yang bisa memberikan pinjaman, jaminan. Ya, dengan jaminan. Nah, di keadaan Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan. Nah, ketika dia ya, membutuhkan harta supaya sampai ke negerinya. Nah, tambah lagi tidak ada orang yang bisa meminjamkan hutangnya, uangnya. Nah, dan juga tidak bisa memberikan jaminan. Maka yang semacam ini diberikan zakat. Ya. Ini diantara 8 asnaf mustahik zakat. Ya. 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Pada pembahasan berikutnya akan dibahas tentang orang yang tidak boleh diberikan zakat. Kalau tadi kita bahas golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Ya. Nanti setelah kita bahas tentang orang-orang yang tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Nah. Nastahwi lahuna. Wallahu a'lam bissawab. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته